bisa terasa rindu saat jauh di mata bayang cintamu menjelma. Sayang, sayang, kini rasa sepi merasa di hati. Duhai kasih, mungkinkah kembali cinta yang telah pergi. Kembali cinta yang telah pergi.